Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan beramal soleh dalam bentuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkumpul dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Hadis berikutnya hadis yang ke-39 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya. Ya, berkaitan dengan redaksi hadis ini, maka boleh dibaca dengan dua bacaan. Bisa dibaca dengan yusab minhu, dan bisa juga dibaca yusib minhu. Dua-duanya benar dengan sedikit perbedaan arti. Jika dibaca yusib minhu, maka maknanya siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan takdirkan untuknya berbagai musibah yang dia mendapatkan ujian dengannya. Allah ingin mengujinya apakah dia bersabar ataukah dia orang yang berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Namun jika dibaca yusab minhu, maka artinya lebih luas lagi. Maka siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberi musibah, diberi masalah. Boleh jadi datang dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui tangan manusia atau sesama makhluk. Maka kalau kita lihat hadis ini, semata-mata hadis ini, kita lihat orang yang ciri orang yang Allah inginkan jadi orang yang baik dan Allah berikan kebaikan kepadanya, hidupnya itu sering diwarnai dengan musibah. Namun berdasarkan hadis-hadis yang lain, makna yang terkandung dalam hadis ini perlu kita batasi. Menimbang hadis-hadis yang lain, sehingga kita berkesimpulan hadis-hadis yang lain yang mengitari hadis ini menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan dengan hadis ini, siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebaikan dengan untuk bersabar dan berharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah demi musibah dalam hidupnya. Maka siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan sehingga dia bersabar dan berharap pahala, maka itulah orang yang Allah beri musibah demi musibah. Adapun jika orang tersebut tidak bersabar, maka boleh jadi ada seorang yang mendapatkan banyak musibah dan bencana dan tidak ada kebaikan pada dirinya karena dia tidak bersabar. Tentu orang ini bukanlah orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan. Maka orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan adalah orang yang diberi musibah dan bersabar. Oleh karena itu, orang-orang kafir pun mendapatkan banyak masalah. Dan meskipun demikian, mereka tetap bertahan dalam kekafirannya, bahkan mati dalam keadaan kafir. Padahal kita semua yakin, tentu mereka, orang-orang kafir ini tanpa ragu adalah orang-orang yang tidak Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga yang dimaksudkan oleh hadis, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan, di mana jika dia mendapatkan musibah bersabar menghadapi musibah, maka itulah orang yang musibah itu menjadi kebaikan untuk dirinya. Karena sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lewat, bahasanya musibah itu menjadi sebab Allah menghapus dosa dan menggugurkan kesalahan. Dan satu hal yang tentu kita maklum bersama, bahasanya terhapusnya dosa dan kesalahan, gugurnya berbagai macam kesalahan dosa kita, satu hal yang tidak diragukan adalah sebuah kebaikan besar bagi manusia. Karena musibah maksimalnya adalah musibah yang dialami oleh manusia itu maksimalnya paling-paling bentuknya adalah musibah duniawi, yang itu akan hilang seiring berlalunya hari. Sehingga semakin bertambah hari, maka akan semakin terasa ringan dan hilanglah musibah yang telah terjadi. Namun siksa akhirat itu yang abadi waliyadu billah. Maka jika Allah menghapus dosa-dosa kita dengan musibah-musibah tersebut, tanpa ragu ini adalah kebaikan untuk kehidupan kita. Maka berkaitan dengan musibah, satu nikmat Allah Subhanahu wa taala atas manusia adalah punya sifat lupa. Maka lupa adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab lupa, maka musibah itu tidak terasa selalu terus menerus jadi musibah. Orang dapat musibah, setelah itu dia sibuk dengan aktivitas, kegiatan kerjanya dan yang lainnya, maka dia pun jadi lupa dengan musibahnya. Akhirnya lupalah dengan musibah. Maka lupa adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu musibah menjadi terasa bukan musibah, karena kita melupakan musibah itu seiring berjalannya waktu dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan kita keseharian. Seandainya tidak ada lupa, maka musibah akan tetap selalu jadi musibah. Karena akan selalu teringat dan tidak pernah hilang lepas dari ingatan, meskipun sudah sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-40 di Riyadhus Shalihin, adalah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanniyanna ahadukumul mauta lidurin asobahu. Jika kalian dapat musibah, dapat problem yang bertubi-tubi, maka itu tidak boleh menjadi alasan untuk bercita-cita ingin cepat mati. Maka janganlah kalian bercita-cita untuk cepat mati gara-gara musibah dunia yang menimpanya. Fa'inkan ala buddha fa'ilan, jika ngotot, pokoknya ingin cepat mati karena tidak tahan dengan berbagai masalah yang menimpa hidup, maka Nabi ajarkan doa bagi orang yang maksud ingin bercita-cita cepat mati. Falyakul, maka hendaknya doanya itu doa yang bersyarat dan tidak doa atau permohonan cepat mati dalam bentuk dengan kalimat yang tegas. Namun ucapkanlah Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, berilah aku umur panjang, jika umur panjanglah itulah yang terbaik untuk diriku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, segerakanlah aku mati, jika cepat mati itu memang yang lebih baik untuk hidupku. Ya, maka bersyarat. Tidak, ya Allah, aku ingin cepat mati, matikanlah aku secepatnya. Tidak demikian. Namun bersyarat, ya Allah, jika engkau lah yang lebih tahu manakah yang terbaik, maka yang terbaik untukku itu mati, maka cepatkanlah aku untuk mati. Jika tambah umur itu lebih baik untukku, kesempatan untuk bisa bertobat, beramal soleh itu lebih besar, maka berilah aku umur panjang. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk berangan-angan mati gara-gara derita dunia yang terjadi pada dirinya. Hal itu dikarenakan terkadang manusia itu mendapatkan musibah yang dia tidak mampu untuk memikulnya. Wayat'ab, dan dia merasa capek untuk memikulnya, akhirnya berangan-angan untuk mati. Akhirnya keluar ucapan, "Ya Allah, segeralah matikanlah diriku." Boleh jadi ucapan dan angan-angan untuk mati ini bisa jadi sampai terucap dengan lisan ataukah terlintas dalam pikiran atau bahkan jadi niat di dalam hati. Maka Nabi SAW melarang dua-duanya, niatan ingin cepat mati atau bahkan sampai terucap melalui lisan. Maka Nabi katakan, janganlah salah satu kalian berangan-angan untuk mati gara-gara kesusahan dunia yang terjadi pada dirinya. Karena boleh jadi kesusahan dunia itulah yang lebih baik untuknya. Namun tidaklah ketika kita ditimpa kesusahan yang datang silih berganti, maka tidaklah ucapan doa yang kita panjatkan pada Allah, "Ya Allah, bantulah aku untuk bisa bersabar menghadapinya." Jika demikian, maka Allah akan membantu kita sehingga kita bisa bersabar, dan itulah yang lebih baik. Adapun bercita-cita untuk cepat mati, maka kita tidak tahu, boleh jadi mati itu ternyata bencana, ternyata keburukan, ternyata setelah mati tidak mendapatkan istirahat, ternyata setelah mati itu bukannya istirahat, malah digebuki malaikat, malah dipukuli malaikat karena matinya dengan cara bunuh diri satu keluarga negak racun semua. Maka setelah mati tidak istirahat karena dosa besar, bunuh diri dosa besar. Maka dikira setelah mati itu bisa leha-leha, santai-santai istirahat, gak perlu lagi mikirkan utang dan bangkrutnya usaha, padahal malah digebuki, dipukuli malaikat. Laisa kullu mautin rohah, maka tidak semua kematian itu adalah istirahat dan leha-leha. Sebagaimana di sini ada kutipan satu syair, "Laisa man mata fastaraha bimaitin, innamal maitu maitul ahya'i." Bukanlah orang yang mati dan setelah mati dia beristirahat, itulah orang mati sesungguhnya. Namun orang yang mati sesungguhnya adalah orang yang masih hidup namun tergolong mati. Nah, itulah orang yang mati sesungguhnya. Dia masih hidup badannya namun sudah mati hatinya, itulah mati yang sesungguhnya. Adapun matinya seorang mukmin yang dia istirahat setelah mati, maka hakikatnya adalah istirahat dan bukan kematian. Maka boleh jadi seorang itu meninggal dunia, setelah meninggal dunia dia mendapatkan hukuman Allah waliyadubillah, mendapatkan siksa kubur. Yang padahal seandainya dia masih hidup di dunia, boleh jadi ya staktib, dia bisa mencela dirinya. Dan berangkat dari mencela dan menyalahkan diri, maka orang itu akan bertobat. Awal dari orang itu bertobat, ya staktib, dia mencela diri sendiri. Kenapa kok saya melakukan hal itu? Kenapa kok sampai tergoda? Kenapa sampai terjumus? Kok bisa-bisanya? Bukankah itu memalukan dan seterusnya? Maka ada dialog antara seseorang dengan dirinya sendiri yang isi dialog itu mencela diri sendiri. Itu langkah awal orang untuk bertobat. Ya staktib, kemudian bayatub, bertobat dan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu satu hal yang lebih baik. Oleh karena itu, jika terjadi bencana duniawi, maka itu jangan jadi alasan dan jadi faktor untuk kita berangan-angan pengin cepat mati. Maka jika Rasul alaihissalatu wassalam melarang seorang untuk bercita-cita mati gara-gara musibah dunia yang menimpa dirinya, Bercita-cita saja terlarang. Bagaimanakah dengan orang yang bunuh diri gara-gara bencana dan masalah menimpa dirinya? Sebagaimana dijumpai pada sebagian orang-orang yang dungu ini, yang ketika mendapatkan kesulitan hidup malah mencekik dirinya, atau kemudian menggorok lehernya, atau menegak racun, atau yang lainnya, alias bunuh diri. Maka ini tindakan yang tergolong dungu. Fa inna haula, maka mereka-mereka ini orang yang menginginkan kematian dengan cara bunuh diri ini, itu berpindah dari siksaan yaitu problem dunia ila asyadda minhu, kepada bencana yang lebih susah lagi. Maka setelah mati orang yang bunuh diri itu tidak beristirahat. Walakin wa iyadubillah, akan tapi kita mohon pada Allah, mereka itu berpindah dari siksaan dunia yaitu bencana dunia menuju siksaan yang lebih lebih keras dan lebih hebat lagi. Karena dalam hadis dikatakan bahwasanya siapa yang bunuh diri maka dia akan diadab dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Akan Allah adab di neraka jahanam dalam waktu yang sangat-sangat lama. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika seorang itu bunuh diri dengan menggunakan hadidah, dengan besi, dengan sesuatu, dengan alat yang terbuat dari besi, boleh jadi khonjar, boleh jadi golok besar, atau pisau, atau paku, atau yang lainnya, maka pada hari kiamat, maka pada hari kiamat dia akan di neraka dan dia akan tusuk-tusuk dirinya dengan senjata tajam dari besi yang dia gunakan untuk bunuh dirinya tadi. Maka goloknya itu akan Allah abadikan. Maka goloknya itu akan Allah simpan. Maka pisaunya, siletnya itu tidak akan Allah hancurkan. Allah akan ikut bangkitkan siletnya, goloknya itu akan ikut Allah bangkitkan untuk jadi temannya di neraka, untuk dia gunakan menusuk-nusuk dirinya sendiri. Demikian juga jika orang bunuh diri dengan menegak racun, maka dia akan menegak racun tersebut di neraka. Dan jika seorang itu membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya dari gunung atau tempat yang tinggi, maka akan dibuatkan oleh Allah untuknya gunung di neraka. Maka Allah akan buatkan tempat yang tinggi di neraka, kemudian Allah akan jatuhkan dia dari tempat tersebut di waktu yang lama. Wahalu majara, demikian juga seterusnya. Maka boleh jadi jika orang itu bunuh diri dengan pasang badan di rel kereta api, maka Allah akan buatkan rel kereta api di neraka. Dan Allah akan datangkan kereta api di neraka untuk melindas badannya. Setelah dilindas, kemudian hidup lagi, kemudian datang lagi kereta api tersebut. Karena terdapat dalil umum, man qatala nafsa bi syai' udziba bihi. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, umum, sesuatu apapun, maka Allah akan siksa dia dengan alat tersebut. Maka dalil umum ini berdasarkan dalil umum ini bisa kita katakan tadi, nanti akan ada rel kereta api dan Allah akan datangkan kereta api yang akan Allah jadikan untuk menyiksa dirinya. Dia akan mendapatkan kesakitan dengan ditabrak kereta api namun tidak mati, ditabrak lagi dan seterusnya dalam waktu yang sangat lama yang tidak ada yang tahu akhirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Nabi alaihi salatu wasalam melarang seorang untuk bercita-cita mati gara-gara problem hidup yang menimpanya, maka tentu hal yang lebih keterlaluan adalah orang yang bunuh diri. Wa yubadirullah bi nafsihi, dia ingin menyegerakan menyetorkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah al'afiyah. Akan tapi Rasul alaihissalatu wassalam setelah melarang sesuatu, maka telah menjadi kebiasaan Nabi, beliau akan berikan badil, beliau akan memberikan alternatif yang mubah. Maka menjadi kebiasaan Nabi setelah melarang sesuatu beliau akan menyebutkan badil, alternatif yang mubah sebagai pengganti hal yang terlarang. Sebagaimana ini adalah metode yang diajarkan oleh Al-Quran. Contohnya di surat Al-Baqarah, setelah Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan kata-kata ra'ina, maka Allah beri alternatif. Namun katakanlah ungdurna. Maka tatkala Allah melarang kata-kata ra'ina, maka Allah jelaskan kepada kita kata-kata yang diperbolehkan, yaitu mengucapkan ungdurna. Maka dulu kaum muslimin, dulu para sahabat, mereka minta supaya minta kepada Nabi, berkata kepada Nabi supaya diperhatikan dengan mengatakan ra'ina, yang artinya dalam bahasa Arab itu bisa artinya perhatikanlah kami. Namun orang Yahudi memanfaatkan kata-kata ini untuk mengejek Nabi. Mereka pun berkata kepada Nabi ra'ina, namun maknanya ru'unah, yang artinya tolol. Maka ya, kaum muslimin menggunakan kata-kata ini tanpa niat dan makna jelek sebagaimana makna yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Namun jadilah kata-kata ini kata yang multi tafsir, bisa bermakna jelek dan bisa bermakna baik. Maka Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya, dan Allah ajari kita kata-kata yang lain yang tidak multi tafsir, yaitu ungdurna, perhatikanlah kami wahai Nabi, tolong perhatikan kami. Yang ini kata-kata yang tidak multi tafsir, ya, sehingga ya, itulah yang lebih baik untuk diucapkan. Maka berdasarkan Al-Baqarah ayat yang ke-104, terdapat etika berbicara dalam Islam. Islam melarang ya, penggunaan kata-kata yang multi tafsir, yang bermakna positif sekaligus negatif, yang dipakai oleh sebagian orang dalam makna negatif dan sebagian orang dengan makna positif. Kata-kata semacam ini terlarang. Dan Allah perintahkan, Allah ajarkan pada kita untuk mencari kata-kata yang jelas maknanya, sehingga tidak double tafsiran dan pemahaman. Dan tatkala didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tumpuk kurma yang baik, Nabi menganggapnya satu hal yang aneh dan mengatakan, apa ini, apakah semua kurma Khaibar semacam ini? Sahabat mengatakan, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, namun kami membarter satu sok kurma yang baik ini, kami barter dengan dua sok kurma yang jelek. Dua sok kurma yang bagus kami barter dengan tiga sok dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kemudian memberikan alternatif. Nabi katakan, jangan lakukan. Namun bi al-jam'a, namun jualah al-jam'a kurma yang jelek bidarahim, sehingga engkau dapat uang. Setelah dapat uang, gunakan uang tersebut untuk membeli janiban atau kurma yang bagus. Janiban artinya tamron tayiban, kurma yang kualitasnya bagus. Maka dalam hadis ini, setelah Nabi melarang sesuatu, Nabi jelaskan solusi dan alternatif yang mubah hukumnya. Maka di antara hal yang terlarang adalah barter untuk benda-benda tertentu yang disebut dengan benda ribawi. Contohnya kalau di tempat kita beras, maka beras yang jelek 3 kilo dibarter dengan beras yang bagus 1 kilo, hukumnya haram, hukumnya riba dalam barter. Nah, setelah Nabi melarang hal semacam ini, Nabi ngasih solusi. Caranya jangan dibarter langsung. Beras yang jelek tadi jual sehingga dapat uang, uangnya kemudian baru beli, digunakan untuk beli beras yang bagus. Namun kalau langsung 3 kilo beras yang jelek dibarter dengan 1 kilo beras yang bagus, kualitasnya bagus, maka ini terlarang. Itu termasuk riba dalam barter, riba dalam tukar menukar. maka ya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita dituntunkan untuk, kita para da'i dituntunkan untuk ketika kita melarang, maka kita memberikan alternatif yang lain yang mubah jika memang ada. Ya, kalau tidak ada ya, ya gimana lagi? Ya. Maka solusinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkannya. Maka dengan keyakinan jika siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan beri yang ganti yang lebih baik. Ya, maka demikian juga di sini, ketika Nabi melarang, berharap dan bercita-cita untuk ingin cepat mati, Nabi kasih solusi. Jika ngotot, ingin cepat mati, ya tidak apa-apa, namun ya, berdoalah dengan cara yang benar, yaitu doa yang Nabi tuntunkan. Maka Nabi berikan di sini pintu solusi. Namun itu adalah pintu solusi yang baik. Jika seorang itu bercita-cita atau berangan-angan untuk mati, maka itu menunjukkan seorang itu bajir, seorang itu bosan dengan jengkel dengan aturan Allah dan tidak bersabar dengan ketetapan Allah. Akan tapi kalau doa yang Nabi ajarkan, ya Allah berilah aku umur yang panjang jika itu lebih baik untukku, dan cepatkanlah aku mati jika itu yang lebih baik untukku, maka dalam doa ini seorang itu menyerahkan status dirinya cepat mati ataukah berumur panjang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak mengetahui hal yang gaib. Maka adalah dia pasrahkan dirinya kepada yang mengetahui hal yang gaib, yang mengetahui masa depan, yaitu Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, maka demikian juga jika seorang itu doa minta supaya dijodohkan dengan si A, maka belum tentu si A itu jadi jodoh yang baik, istri yang baik untuk dirinya. Maka jangan menggunakan kalimat yang pasti, namun ya Allah jodohkanlah aku dengan si A jika memang itulah yang lebih baik untuk hidupku, dan jauhkanlah aku dari si A jika memang ternyata dekat-dekat dengan si A dan menjadi suami dari si A itu akan jadi bencana untuk hidupku. Karena kita tidak tahu hal yang gaib, apakah setelah hidup bersama dengan si dia itu hidup kita akan jadi lebih baik ataukah malah jadi lebih rusak. Maka pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kalimat ya, sejenis yang Nabi ajarkan dalam doa ini. Ketika seorang itu berangan-angan untuk mati, maka itu adalah bentuk tergesa-gesa. Dia tergesa-gesa ingin supaya Allah segera mengakhiri hidupnya. Dan ya, boleh jadi padahal jika ya, hidupnya itu berakhir, maka akan hilang darinya kebaikan yang banyak. Maka boleh jadi hilang darinya kesempatan untuk bertobat dan kesempatan untuk menambah amal soleh. Oleh karena itu, maka dalam hadis disebutkan bahasanya setiap orang yang mati itu menyesal. Ini, tidak ada orang yang mati yang tidak menyesal. Ma min mayitin yamutu illa nadima. Tidak ada satupun orang yang mati kecuali menyesal. Orang yang soleh itu menyesal. Apalagi yang brengsek dalam hidupnya. Yang isinya, isi hidupnya ketika hidup saja isinya kebaikan, amal soleh. Setelah mati itu menyesal. Kenapa dulu baiknya kok tidak lebih baik? Kenapa dulu sedekahnya kok tidak lebih banyak? Kenapa dulu kok cuma sedekahnya 100 ribu padahal 200 ribu bisa? Itu besok disesali. Besok disesali. Kenapa dulu kok rajin pengajiannya cuma seminggu sekali padahal bisa seminggu dua kali? Itu disesali. Ya, dulu kemudian yang dulu kemudian kenapa saya datang pengajian terus malah ngantuk dan tidur, kenapa enggak melek, itu disesali. Apalagi yang enggak ngaji, yang ngaji kemudian ngantuk malah tidur di pengajian, itu disesali. Oh, kenapa kok enggak melek sehingga ganjarannya lebih besar, sekarang baru sadar besarnya pahala amal soleh ketika itu. Jadi sesali, kenapa saya tidak bisa meraih ganjaran yang lebih besar lagi. Maka disebutkan, maka Nabi katakan, maka disebutkan dalam satu hadis yang sanadnya bermasalah namun maknanya benar, tidak ada satupun orang yang meninggal dunia kecuali dia akan menyesal, ya, menyesali perbuatannya kehidup hidup. Fa'inkana muhsinan nadima alla yakuna izdada. Jika dia dulu adalah orang yang soleh, maka setelah mati dia menyesal kenapa dia tidak tambah soleh. Jika dulu dia rajin sholat berjamaah ke masjid namun masbuk, itu menyesal. Kenapa dulu kok rajin masbuk? Kenapa kok dulu rajin masbuk? Kenapa dulu enggak kemudian malah jadi muadzinnya saja sehingga enggak pernah masbuk? Maka disesali. Itu yang mengisi hidupnya dengan amal soleh. Gimana dengan yang mengisi hidupnya dengan enggak karuan? Kayak apa penyesalannya? Kemudian wa in kana musian, maka jika dulu di dunia adalah orang yang mengisi hidupnya dengan keburukan, maka dia tentu menyesal. Alaikuna ista'adaba, kenapa dia dulu tidak bertobat? Kenapa dulu dia tidak bertobat kemudian jadi orang yang baik? Maka disesali. Yaitu ista'adaba maknanya ista'adaba min dambihi, yang mencela dosanya, wa talabal utba, dan dia kemudian berupaya untuk mencari al utba. Utba adalah ma'dhirah, alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertobat. Kemudian jika ada yang bertanya kenapa Nabi mengajar kita dengan doa yang tidak tegas, jika hidup lebih baik maka beri aku umur lebih panjang, jika mati yang lebih baik maka segera matikanlah aku, maka kita katakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu masa depan, adapun orang tidak mengetahuinya. Ini karena Allah karena sebagaimana Allah firmankan kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu masa depan. Yang tahu masa depan illallah, hanyalah Allah yang tahu masa depan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Maka kita tidak mengetahui, boleh jadi hidup yang lebih lama itu yang lebih baik, dan boleh jadi segera mati itulah yang lebih baik. Oleh karena itu, demikian juga sepatutnya jika kita mau mendoakan orang lain agar diberi umur panjang, maka jangan sekedar semoga diberi umur panjang, namun tidaklah diberi keterangan semacam semoga Allah memberikan umur yang panjang kepadamu dalam ketaatan. Ada kalimat dalam ketaatan, sehingga panjang umurnya itu itu adalah kebaikan untuknya. Karena cuma sekedar berumur panjang, maka umur panjang belum tentu kebaikan. Boleh jadi segera mati itu lebih baik untuk orang yang jika seandainya umurnya lebih panjang, dia hanya akan mengisi hidupnya dengan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.